اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي أعزني وأعزكم الله، kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Kulam Muhyid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih berbicara pada bab Qawlillahi ta'ala ayyushrikuna ma la yakhluku syai'an wa hum yakhlakun. Kata Syekh Munusaimin rahimahullah ta'ala, mas'alatun, ada sebuah permasalahan. Hal yasma'un amwat as-salama wa yarudunahu ala mahsallam alaihim. Satu kasus yang ini sering menjadi problem di sebagian kaum muslimin, yaitu hal yasma'ul amwatus salam, apakah orang-orang yang sudah mati bisa mendengar salam? Ini ketika kita masuk ke pemakaman kemudian kita mengucapkan assalamualaikum ahla diyar minal mu'minina wal muslimin fa inna insyaallah bikum lahiqun dan seterusnya, atau juga dengan lafaz lain Rasulullah SAW mengatakan assalamualaikum dar kaum ini dan seterusnya, apakah berarti mereka al-amwat, orang-orang yang sudah mati ini mendengarkan salam? Kalau mendengarkan salam, apakah berarti mendengarkan yang lain juga terkait dengan ayat yang sudah kita baca, yaitu apa? In tad'uhum la yasma'una du'a'akum. Jika kalian berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka, la yasma'u du'a'akum, mereka tidak bisa mendengar doa kalian. Begitu kan ayatnya. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau seandainya mereka pun mendengar, tentu mereka tidak akan bisa menjawabnya, tidak akan bisa mengabulkan untuk kalian. Maka kata Syekh Muhammad rahimahullah taala, di sini ada satu persoalan penting sekali. Bahkan ulama berselisih pendapat tentang ini. Hal yasmul amwat assalam wa yaruddunahu ala man sallama alaihi? Apakah berarti al-amwat, orang-orang yang sudah mati, mereka mendengarkan salam dan mereka bisa menjawabnya ketika ada orang yang mengucapkan salam kepada mereka? Kata Syekh Muhammad rahimahullah taala, ikhtalafa fi dalika ala qaulain. Para ulama berselisih pendapat tentang hal ini menjadi dua pendapat. Al-qaul awal, pendapat yang pertama mengatakan annal amwata la yasma'una salam. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya orang-orang yang sudah mati tidak bisa mendengarkan salam. Lantas bagaimana dengan hadis tadi yang Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada para sahabat? Demikian juga Nabi sendiri kalau datang ke pemakaman Baqi', kemudian beliau mengucapkan assalamualaikum darul kaum mu'minin. Kata Syekh Muhsimin, wa anna qawlan Nabi SAW hina ziarat al-kubur. Adapun ucapan Nabi SAW ketika beliau ziarah kubur, assalamualaikum, du'aun. Ini adalah merupakan doa. La yaqsid bihil mukhatabah. Nabi tidak memaksudkan dengan ini mukhatabah, sedang berdialog. yang diinginkan oleh Nabi di dalam salam ini adalah doa, bukan mengajak dialog. Berbeda ya, ketika kita misalkan datang ke suatu ruangan yang di situ ada orang-orang, kemudian kita apa? Assalamualaikum. Maka yang hadir apa? Menjawab. Begitu ya. Baik. Adapun di sini Nabi hanya mendoakan saja. Mendoakan dan tidak memaksudkan untuk mengajak dialog. Summa ala fard. Kemudian kalau kita terima annahum yasma'una, bahwasanya mereka orang-orang yang sudah mati bisa mendengar. Kalau seandainya kita terima, ya. Maka kata Syekh, summa ala fard, maksudnya oke, kita terima bahwasanya mereka bisa mendengar. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis. Sebuah hadis yang mukhtalafun fi, diperselisihkan kesahihannya. Alladhi sahahahu Ibnu Abdul Barr, yang hadis itu sendiri disahihkan oleh Imam Ibnu Abdul Barr. Wa aqarrahu Ibnu Al-Qayyim, bahkan dibenarkan pensahihan itu oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala. Dan kita kenal Imam Ibnu Al-Qayyim termasuk muhaqqiqin, termasuk ahli tahqiq. Nah, termasuk hafid min hufadil muhaddisin. Apa hadisnya? Bi annal insan, disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya seseorang idza sallama ala syakhsin ya'rifu fi dunya, apabila dia mengucapkan salam kepada seseorang yang dia kenal di dunia. Berarti apa? Ini mengucapkan salam kepada siapa berarti? Kepada orang yang sudah mati ya. Kenapa? Karena ya'rifuhu fid dunya, yang sudah dia kenal di dunia. Artinya apa? Ini orang ini sudah tidak ada. Berarti kan sudah tidak ada di dunia. Tetapi dia mengenalnya di dunia. Raddallahu alaihi ruhahu wa raddas salam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan ruhnya dan orang itu akan menjawab salamnya. Baik. Apa yang bisa kita lakukan terhadap hadis ini? Ketika hadis ini sahih, maka kata Syekh Nusaim rahimahullah taala, wa ala taqdir sifat hadzal hadis. Kalau seandainya kita anggap hadis ini sahih. Idza kanu yasma'una salam wa yarudduna. Kalau sekiranya mereka mendengar salam dan menjawabnya. Fala yalzam ayasma'u kulla syai. Maka tidak mesti berarti dia mendengarkan semuanya. Artinya apa? Artinya yang didengar oleh al-amwat hanyalah salam dan perkara-perkara yang telah Allah takdirkan bagi dia. Seperti apa? Seperti mendengar qar'ial, iya, langkah sandal. Iya, disebutkan dalam sebuah hadis juga apa? Bahwasanya ketika apa? Dan nanti juga akan dibawa kalau tidak salah. Ketika mayit itu setelah telah dimakamkan, dikuburkan, maka apa? Nabi SAW berdiri sejenak, kemudian mengatakan kepada para sahabat, Salallahu tasbit lah. Mintakanlah keteguhan kepada Allah bagi orang tersebut. Wastaghfirullah, dan mintakanlah ampun baginya. Wastaghfiru li ahlikum. Nah, dan mintakanlah ampun untuk saudara kalian ini. Fa innahul an yus'al. Karena sekarang dia sedang ditanya. Maka di antara sunnah kata Syekh Ibnu Utsaimin bin rahimahullah taala di dalam kitab-kitab yang lain, hendaknya kita ketika sudah memakamkan, kita berdiri sejenak di hadapan makam tersebut, kemudian kita mendoakan Allahumma sabbithu, Allahumma sabbithu, Allahumma sabbithu, tiga kali. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, tiga kali. Kenapa? Karena kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, Rasulullah SAW apabila beliau berdoa, maka berdoa dengan tiga kali. Apabila beliau meminta ampunan, maka beliau meminta ampunan dengan tiga kali. Sehingga dari sini, yang sunnah kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala adalah kita diam sejenak di hadapan kuburan, kemudian apa? Kita mendoakan at-tasbih, keteguhan hati untuk sahibul qabr dan permohonan ampunan. Ini. Dan dalam hadis itu juga disebutkan apa? Bahwasanya dia mendengarkan apa? Qa'rini 'alaikum. Iya. Pijakan langkah kaki sandal kalian. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW juga mengatakan tentang sahib as-sabtiyatain. Ketika Rasulullah SAW melihat ada seorang berjalan di antara kuburan dalam kondisi memakai sandal, Rasulullah SAW memanggil, ya sahib as-sabtiyatain, ikhla'na 'alaik, wahai yang memiliki sabtiyah. Sabtiyah itu apa? Dua tali yang terbuat dari kulit yang sudah disamak. Ini. Yang sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa sandal itu adalah sandal ahlu tarf. Sandalnya orang borjius. Sandalnya orang berduit. Iya. Yang dengan talinya itu tali kulit yang bagus, yang mahal di kala itu. Nah, seperti pendapat Imam Al-Khattabi. Tetapi kemudian dibantah pendapatnya Imam Al-Khattabi. Kenapa? Kata Imam Al-Khattabi rahimahullah taala, hadzal hadis yadullu ala an yadullu ala jawaz labs ni'al fil qabr. Atau kama qala rahimahullah taala, di sini menunjukkan bolehnya memakai sandal di antara kuburan. Kata Imam Al-Khattabi rahimahullah taala. Kemudian apa? Dibantah oleh para ulama. Alasan Imam Khattabi yang dilarang itu adalah sandalnya. Kenapa? Karena sandalnya itu adalah sandalnya ahlu tarf, katanya. Sandalnya orang yang berduit. Maka apa? Kata para ulama yang lainnya, disebutkan di dalam syarah Sahih Bukhari karya Imam Al-Hawid Al-Qasalani rahimahullah ta'ala, bahwa ucapan Al-Khattabi ini terbantahkan oleh perbuatan Ibnu Umar, perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau pun memakai sandal yang memiliki dua sabtiyatai, memiliki dua utas tali yang terbuat dari kulit tadi. Yang kita tahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma termasuk orang yang syiddah fitnah masuk di sunnati Nabi SAW. Ya, orang yang paling keras dalam memegang sunnah Nabi SAW. Dan dikenal syiddah fitiba'i Nabi SAW. Orang yang paling keras dalam mengikuti Rasulullah SAW dalam segala hal. Termasuk dalam hal memakai sandal. Karena Nabi SAW juga pernah memakai sandal dengan memiliki dua sabtiyah. Ini. Sehingga apakah kita akan mengatakan bahwasanya Ibnu Umar telah menyelisih atau melakukannya itu karena tamattu', dikarenakan ya tamatta' bihima, karena dia ingin menikmati sandal yang mewah tersebut? Tidak. Rasulullah SAW adalah orang yang mutawadhi'. Demikian juga Ibnu Umar. Sehingga apa? Pendapatnya Imam Al-Khattabi rahimahullah taala ini terbantahkan. Oke, kita kembali pada ini. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, pembahasannya panjang di situ. Ya. Yeah. Al-Muhim, intinya bahwa pendapat Imam Al-Khattabi dalam masalah ini keliru. Dalam masalah ini keliru. Nah, maka bagaimana jalan keluarnya? Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala tadi, wa ala takdir sihah hadal hadis. Kalau seandainya kita nyatakan, kita perkirakan hadis ini sahih, idza kanu yasma'una salam wa yaruddunahu, ketika mereka al-amwat, orang-orang yang sudah mati, mereka mendengar salam dan menjawab salam, fala yalzam ayasma'u kulla syai', tidak mesti berarti mereka itu mendengarkan segala sesuatunya, tidak mesti. Summa law furida, kemudian kalau seandainya kita terima annahum yasma'una ghaira salam, bahwasanya mereka mendengar selain salam, ya tadi tidak hanya mendengar salam saja, ternyata apa? Mendengar juga langkah sandal, ya. Taib. Fa innallaha sarraha. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara secara sharih. Berbicara secara apa? Sharih, secara jelas. Gamblang, nyata. Bi annal mad'uuna min dunillah la yasma'una du'aa man yad'uuhum. Bahwasanya al-mad'uwin, orang-orang yang dimintai doa, orang-orang yang diibadahi tadi dari al-amwat, dari orang yang sudah mati, min dunillah, dari selain Allah, la yasma'una du'a, mereka tidak bisa mendengar permohonan, permintaan doa, mayyad'uhum, dari orang yang memanjatkan doa kepada mereka. Walayumkin annakul, sehingga apa? Kita tidak mungkin akan mengatakan apa? Innahum yasma'una du'a mayyaduhum, bahwasanya mereka mendengarkan doa orang yang sudah memanjatkan doa kepada orang-orang yang mati ini. Kenapa? Li'anna hadza kufrun bil Qur'an, karena ini merupakan bentuk kekufuran terhadap Al-Qur'an. Kalau sampai kita mengatakan enggak, orang yang mati itu mendengarkan, bagaimana dengan ayat ini? Ya, ayat ini mengatakan apa? Dengan jelas bahwasanya apa? In tad'uhum la yasma'u du'aakum. In tad'uhum, sekalipun kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, mereka tidak mendengar doa-doa kalian. Okay. Kalau seandainya kita mengatakan bahkan mereka mendengar, berarti kita kufur kepada ayat ini. Na'udzubillah. Fatabayyana bihadza, berarti dengan ini jelas, kata Syekh, menjadi jelas dengan ini, annahu la ta'arada baina qawlihi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pertentangan antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan assalamu alaikum dara qaumi mu'minin wa baina hadhil ayah. Tidak ada pertentangan dengan ayat tadi. Antara ayat ini dengan hadis ini tidak ada pertentangan. Dan kaidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, mereka meyakini, mengatakan bahwasanya hadis yang sahih tidak akan mungkin bertentangan dengan ayat manapun juga. Kalau terkesan bertentangan, maka itu disebabkan usur uqulina, karena kurangnya akal kita. Artinya apa? Kita harus mencari jalan keluarnya, mencari keterangan dari para ulama. Baik. Wa amma qawluhu, adapun firman Allah taala yang mengatakan pada ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya Allah mengatakan walau sami'u mastajabu lakum. Kalau seandainya mereka mendengar, mastajabu lakum, tentu mereka tidak akan bisa mengabulkan untuk kalian. Maka di sini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, kalimat walau sami'u, kalau seandainya mereka mendengar, berarti apakah berarti mereka mendengar? Kalimat ini kata Syekh, fa ma'nahu, maknanya adalah lau sami'u fardhon, Kalau seandainya kita terima, mereka bisa mendengar. Artinya apa? Itu hanya ungkapan andai kata. Begitu ya. Nah, artinya kalau misalkan ada orang yang ngotot, enggak, tetap mendengar. Ya sudah, kalau seandainya mereka dengar. Nah, gitu. Ya. Itu maksudnya. Nah, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala sedang apa? Sedang berdialog dengan orang lain, apa dengan seseorang, kemudian apa? Kemudian Allah membantahnya. Begitu. Ya. Baik. Ini. Yang kalau seandainya ada orang yang ngotot, ya, ada orang yang apa? Bersikeras. Kekeh dia pengen apa? Pengen mengatakan orang-orang yang sudah mati juga mendengar. Nah. Maka apa? Ya sudah. Walau sami'u, kalaupun mereka mendengar. Nah, begitu jawabannya. Ya. Kalau mendapatkan ada orang yang apa? Yang kekeh, yang tetap ngotot, tetap apa? Pengen mempertahankan pendapatnya. Ya sudah. Kan gitu ya kalimatnya. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Lau sami'u fardan." Kalau seandainya mereka mendengar, oke. Okay. Nah, gitu maknanya ya. Tayyib, mastajabulakum. Tetap mereka tidak akan bisa mengabulkan, tidak akan bisa mewujudkan permohonan kalian. Ya. Kenapa? Li'annahum la yastati'un. Karena mereka tidak sanggup, tidak akan mampu. Nah, ini pendapat yang pertama. Jawaban dari pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya al-amwat la yasma'un. Orang-orang yang sudah mati tidak bisa mendengar. Al-qaul tsani, pendapat yang kedua, anna al-amwat yasma'un. Bahwasanya orang-orang yang sudah mati itu bisa mendengar. Bisa mendengar. Wastadalu, dan mereka berdalil ala dzalika. Mereka berdalil untuk menguatkan pendapat tersebut bil khitabil waqi' fi salamiz zair lahum bil maqbarah. Mereka berdalil dengan adanya khitabul waqi', adanya pembicaraan yang nyata, adanya dialog yang terjadi fi salamiz zair, pada salamnya orang yang berziarah ke kuburan. Ya. Dan sudah jawab tadi, ya. Bahwa maksudnya apa? Bukan mukhatabah, ya. Bukan berdialog, tetapi apa? Doa. Gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, kalau seandainya ya sudah kita terima itu dialog, ya. Maka bagaimana? Nanti akan dijawab oleh Syekh. Wa bima sabata fi sahih, dan mereka berdalil juga dengan apa yang ada di dalam kitab sahih. Ada di dalam kitab sahih, maksudnya dalam sahih Bukhari, ya. Nah, dari hadis Anas bin Malik, karena hadis ini min tafarudul Bukhari, termasuk dari tafarudnya Bukhari. Artinya apa? Tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Padahal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari tapi tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kita tahu syaratnya Imam Bukhari lebih ketat daripada syaratnya Imam Muslim. Secara logika, kalau Imam Bukhari meriwayatkan, tentu Imam Muslim juga meriwayatkan, karena syaratnya Bukhari lebih ketat daripada Muslim. Rijalnya Bukhari, rijalnya Muslim juga. Begitu ya. Baik. Sehingga ini merupakan apa? Termasuk dari riwayat yang hanya diriwayatkan Imam Bukhari. Apa itu? Min annal musyayyi'ina, bahwasanya al musyayyi'in, para pengantar jenazah. Musyayyi'in dari kata musyayyi', musyayyi' itu adalah zul atba', zul atba' wal ansar. Orang yang memiliki pengikut dan orang yang memiliki penolong itu dinamakan musyayyi'. Ya. Berarti pengikutnya apa pengiringnya dinamakan musyayyi'. Annal musyayyi'in idza sarafu, di mana para pengiring jenazah, para pengikut jenazah, apabila mereka pulang, Sami'al musyayya'u, maka al musyayya', siapa musyayya'? Berarti mayit. Ya. Maka sang mayit ini sami'a, mendengar qar'ani 'alihim, mendengar qar'ani 'alihim, langkahnya sandal mereka. Ya. Sahih, hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Kalau hadisnya sahih, bagaimana terus? Berarti berlawanan ya, bertentangan dengan hadis dengan ayat tadi. Fal jawab, wal jawab an hadaini dalilain. Maka jawaban terhadap dua dalil ini kata Syekh, ammal awal. Adapun yang pertama, fa innahu la yalzam minas salam alaihim ayasma'u. Tidak mesti ketika ada orang yang mengucapkan salam kepada mereka, maka mereka pasti mendengarnya. Kenapa? Karena tadi udah dijawab ya, salam di situ maksudnya apa? Doa. Gitu ya. Salam di situ maksudnya doa. Walihada kana muslimun yusallimuna 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Kalau orang yang mengucapkan salam, tidak mesti yang disampaikan salam itu mendengar. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, buktinya ketika dulu kaum muslimin, lihada kana muslimuna yusallimuna 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi fit tashahhud. Dahulu kaum muslimin di zaman Nabi masih hidup, kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, mereka menyampaikan salam kepada Nabi alaihi salatu wasallam di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di ketika mana? Ketika tasyahud. Apakah Nabi mendengar? Tidak. Ya, yang di Syam mereka juga mengucapkan salam ketika tasyahud. Ya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi mendengar? La yasma', tidak mendengar. Nabi di Madinah, mereka di Syam. Tamam? Tidak mendengar. Mafhum ya gambarannya, paham ya? Mereka kaum muslimin mengucapkan salam di dalam tasyahud mereka, tapi Nabi juga tidak mendengar di masa hidupnya. Ya. Tapi Nabi tidak tahu siapa yang sudah mengucapkan salam untuknya. Iya kan? Fulan, fulan, fulan, fulan. Enggak. Nabi tidak pernah mengatakan demikian. Ya. Nabi bukan alimul ghaib wa syahadah. Nabi bukan yang maha mengetahui perkara yang ghaib maupun yang nyata. Enggak. Baik. Begitu kan? Wa huwa la yasma'uhum qat'an. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, Nabi SAW dalam keadaan tidak mendengar salam mereka sama sekali. Ya. Salamnya kaum muslimin. Ini bukti yang nyata bahwasanya apa? Orang yang mengucapkan salam kepada seseorang belum tentu orang yang disampaikan salam mendengarnya. Ya. Begitu. Jangankan yang jauh, kadang yang dekat aja enggak dengar. Kalau apa? Kalau lagi asik mainan HP, ya. Assalamualaikum. Lewat, ya. Diam aja, ya. Nah, nanti udah lewat. Siapa tadi? Ya. Eh, ada yang salam. Waalaikumsalam. Tapi enggak tahu siapa yang lewat, ya. Betul? Nah, terkadang seperti itu, ya. Nah. Lah bagaimana lagi dengan orang yang tidak demikian kondisinya? Baik. Itu jawaban yang pertama. Artinya apa? La yalzam. Tidak mesti orang yang mengucapkan salam kepada orang lain berarti yang diucapkan salam dia mendengar. Tidak mesti. Ya. Baik. Amma tsani. Adapun dalil yang kedua, kita jawab dengan apa? Fahuwa waridun fi waqtin khas. Maka itu hanyalah terjadi pada waktu yang khusus. Subhanallah, Al-Imam Al-Aini di dalam syarah Sunan Abi Dawud, beliau memberikan tambahan keterangan apa? Wahuwa yus'al. Dalam keadaan orang ini ditanya oleh dua malaikat. Artinya apa? Dia hanya mendengar qar'ani 'alihim ketika dia ditanya oleh dua malaikat. Ketika tidak ditanya, maka mereka tidak mendengar. Subhanallah. Kalimatnya ringkas tetapi apa? Menjadi penentu dari iskal ini. Imam Al-Aini dalam Syarah Sunan Abi Daud menyebutkan kalimat yang ringkas di ujung hadis ini. Ya, di ujung keterangan tentang hadis ini. Hanya mengatakan kurang lebihnya wa huwa yus'al, dalam keadaan dia ditanya. Subhanallah. Artinya apa? Kalau tidak ditanya oleh para malaikat ini, kalau bukan sedang fitnah kubur, maka tidak mendengar. Subhanallah. Maka karena mereka sedang ditanya oleh dua malaikat, maka dikembalikan ruhnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada jasadnya, dan di saat itulah mereka mendengar. Mendengar pertanyaan malaikat dan mendengar langkah kaki para pengiring jenazah. Makanya disebutkan oleh Nabi tadi apa? Nabi berdiri depan, ya, berdiri depan kuburan itu kemudian mengatakan apa? Is'alullaha li akhikum. Apa? At-tazwid. Wastaghfiru li ahikum fa innahul an yus'al. Fa innahul an yus'al. Subhanallah. Artinya kalau sedang tidak ditanya berarti apa? Tidak mendengar, karena ruhnya tidak dikembalikan. Begitu. Mafhum? Faham ya? Ini. Baik. Maka kata Syekh bahwa warid fi waqtin khas, berarti itu teriwayatkan hanya disebutkan di waktu yang khusus. Kapan itu? Wa huwan siraf, ketika mereka pergi dari meninggalkan pemakaman. Setelah itu mereka tidak lagi mendengar. Baik. Nah. Al-musyai'ina ba'da dafni, yani ketika insirafnya musyai'in setelah dimakamkan. Wa 'ala kullin, maka berdasarkan semuanya. Fal qaulani mutakafi'ani, wallahu alam bil hal. Maka dua pendapat ini sudah mencukupkan. Dua jawaban ini sudah mencukupkan. Ya. Jawaban pertama apa tadi? Tidak mesti orang yang disampaikan salam kepada dia berarti apa? Dia mendengar. Buktinya ketika apa? Nabi masih hidup, kaum muslimin semua bertasyahud menyampaikan salam kepada Nabi. Karena lafadznya jelas ya. Lafadznya apa? Ayuhan Nabi. Wahai Nabi. Gitu ya. Baik. Nah, dan juga maknanya adalah doa. Kalau tentang apa? Orang yang ziarah ya, ketika mengucapkan assalamualaikum. Yang dimaksud adalah doa, bukan apa? Sedang ngajak dialog begitu. Adapun dalil ini tentang musyai'i ya, yang terdengar qara'ani alihim, langkah dari sendal mereka, maka apa? Itu di saat mereka ditanya saja. Di saat apa? Mereka ditanya. Begitu ya, di alam kubur. Ketika tidak ditanya, ketika mereka mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur, maka mereka tidak mendengar. Wallahu a'lam bissawab. Demikian jawaban dari Asy-Syaikh rahimahullah taala. Naktabi bihadzal qadar, qulu qawli hadza, astaghfiru li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat min kulli dhanb, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tawaddalu.